Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, para pendengar Radio Raja Kendari rahimahumullah, kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya, sunnah-sunnah fitrah. Pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas tentang masalah khitan, ya, berkhitan. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam kitab Rodul Murbi, di antaranya adalah penjelasan tentang perkara yang berhubungan dengan qaza, yaitu ya qaza dan bagaimana hukumnya. Qaza adalah khalaqa ba'da ra'si wa taraka ba'du akhar. Ya, qaza itu maknanya adalah mencukur atau menggundul sebagian rambut kepala kemudian membiarkan sebagian rambut kepala. Hukum asalnya qaza ini adalah makruh karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dalam sebuah hadis. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, melarang dari qaza. Qaza ya disebutkan tadi adalah menggundul sebagian rambut, membiarkan sebagiannya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Sayyikhani, Bukhari dan Muslim, kemudian Wazada Abu Daud. Imam Abu Daud menambahkannya, ya, kata Nabi SAW, ahlikuhu kullahu awda'uhu kullahu, maka gundullah seluruhnya atau biarkanlah seluruh rambutmu. Tidak boleh menggundul sebagian kemudian membiarkan sebagian, itu namanya qaza, ya, qaza. Kemudian qaza di sini, ya, jenis-jenisnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, arba'atu anwa. Ya, ada empat jenis yang namanya qaza yang dilarang oleh Rasulullah SAW yang hukumnya asalnya makruh. Nau'ul awal, jenis yang pertama qaza adalah ayyakhluka min ra'si mawadi'a min huna wa min huna. Ya, seseorang dia menggundul rambutnya, rambut kepalanya pada beberapa tempat. Menggundul di tempat yang satu, kemudian menggundul lagi di tempat yang lain. Jadi cukurnya atau gundulnya tidak merata. Gundul di tempat yang lain, apakah di depan atau membiarkan di tengkuknya. Maka ini namanya jenis qaza. An-nawi atsani, jenis yang kedua, ayyakhluka wasatahu wa yatruka jawanibahu. Yakni menggundul rambut di bagian tengah kemudian membiarkan di samping kiri kanannya. Jadi rambutnya dihabiskan bagian tengahnya, dibiarkan samping kiri dan kanannya seperti orang yang botak. Al-amru as-salis, ya, jenis yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, ayyahluka jawanibahu wa yatruka wasatahu. Yakni sebaliknya, dia mencukur gundul sampingnya kemudian membiarkan tengahnya. Ya, seperti sikat, ya, di cukur bagian sampingnya kemudian dibiarkan bagian tengahnya. Al-amru rabi, jenis yang keempat yang dilarang, ayyah luka muqaddamata ra'si wa yatruka muakhara ra'si. Yani mencukur, ya, di bagian depan kepala kemudian bagian belakangnya dibiarkan, ya, rambut bagian belakang dibiarkan. Ini adalah jenis-jenis qaza yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan hukum asalnya adalah makruh. Sebagian ulama memandang biannahu laysa makruhun, tidak, hukumnya bukanlah makruh, bal nahyu yaqtadi at-tahrim, bahkan larangan Rasulullah SAW itu konsekuensinya adalah haram. Ya, haram, ya, bukan haram tansi, bukan haram makruh, tapi haram, muharramun, ya, haram. Ini kalau, ya, seorang yang mencukur tersebut dia itu bermaksud adalah tasabbuhu bil kuffar, menyerupai orang kafir, ya, menyerupai orang kafir, maka hukum asalnya makruh tadi berubah menjadi haram kalau tujuannya dia mencukur qaza yang demikian ini tujuannya untuk tasabbuh kepada selain orang muslim dari orang kafir. Orang kafir, kufar. Ini adalah muharramun, adalah diharamkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Ini tentang hukum qaza. Kemudian, ada permasalahan yang biasa kita ditanyakan, ya, yang sebagaimana kontemporer atau masalah-masalah kontemporer di zaman sekarang, yaitu cukur perwira. Ya, cukur, ya seperti cukur-cukur jundu, seperti cukur tentara yang istilahnya cukur cepak. Ya, yakni menipiskan sebagian, bukan menggundul. Menipiskan sebagian, ya, kemudian menebalkan sebagian di rambut kepala. Misalkan menipiskan di bagian mencukur di bagian kiri dan kanan, kemudian membiarkan banyak rambut tebal di bagian atas. Maka ini ada perbincangan di kalangan para ulama kita. Ya, oleh karenanya sebagian ulama di antaranya adalah Muhammad Mukhtar As-Singkiti, beliau berpendapat bahwasanya ya cukur cepak yang demikian ini masuk dalam kategori qaza yang sebagaimana diisyaratkan para ulama, ya, atau sebagian ulama mengisyaratkan masuk dalam qaza. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan ahlikuhu kullahu, gundullah semuanya atau biarkan semuanya. Ini isyarat dari dalil yang menunjukkan bahwasanya menipiskan sebagian dan menebalkan sebagian yang tipis dan tebalnya itu dapat nampak terlihat, maka ini juga masuk dalam kategori qaza yang hukumnya makruh yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pindah kepada masalah yang lain, mas'alatul khalqil lil mar'ati. Masalah tentang seorang wanita menggundul rambutnya. Ya, bukan ya memendekkan rambutnya, tetapi wanita menggundul rambutnya, maka hukumnya ghairu jaiz, tidak boleh. La yajuzu, tidak boleh, karena ya telah datang dalam hadis ya Ali dari An-Nasa'i, meskipun hadis ini dhaif ya sebagaimana dikatakan oleh Albani, Syekh Albani. Oleh karenanya ya menggundul rambut wanita semuanya itu hukumnya adalah ghairu jaiz, tidak boleh. Ya, meskipun berdasarkan dalil yang ya dhaif dari Ali bin Abi Thalib yang mana disebutkan oleh An-Nasa'i dan hadis ini dhaifkan oleh Albani. Ya. Kemudian kalau maksud dia menggundul tersebut untuk tasabbuh bi kafira, dengan wanita kafir, maka hukumnya menjadi haram. Ya, hukumnya menjadi haram. Oleh karenanya maksudnya bahwasanya wanita mencukur rambut, ya, menggundul rambutnya semuanya yang tidak ada sesuatu hajat, ya, maka asal hukumnya adalah makruh, ya, tidak boleh dan makruh, dan bisa jadi menjadi haram kalau dia menggundul rambutnya dalam rangka untuk bertasabbuh dengan wanita kafirah, ya, wanita-wanita ya yang kafir. Oleh karenanya hukumnya bahwasanya al-khalqu lil marati fa huwa makruhun, seorang wanita menggundul rambutnya hukumnya makruh. Illa iza qasada bihi atasabbu'a bil kufar, kecuali kalau maksudnya dia menggundul itu bertasabbu dengan orang kafir atau wanita-wanita kafir, maka hukumnya yang demikian inilah bukanlah lagi makruh, tetapi hukumnya menjadi haram sebagaimana sabda Nabi tadi, man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk ya golongannya. Ya, oleh karenanya ini hukumnya. Adapun jika seorang wanita memendekkan rambutnya, bukan mencukur ya, bukan menggundul, tapi memendekkan rambutnya, hukum asalnya adalah ibaha. Dibolehkan ini berdasarkan hadis yang sahih disebutkan Rasulullah SAW, laisa 'alan nisa'i khalqun halqun innaman nisa'u at-taqsir. Ya, tidak boleh bagi wanita itu, ya, tidak ada bagi wanita untuk menggundul rambutnya, tetapi wanita itu, ya, boleh baginya untuk taksir, memendekkan rambutnya. Bisyartin, tapi dengan syarat, tidak menyerupai laki-laki dan juga tidak menyerupai wanita yang kafirah, al-maratu kafirah. Jadi, inilah hukum tentang rambut wanita, yakni, ya, memendekkan rambut wanita, jais indal hajah. Ya, dibolehkan ketika hajah, ya, tidaklah makruh. Dan ya, memendekkannya meskipun hajah itu dengan syarat. Ada syaratnya, bisarti adami tasabbuhi. Ya, birrijal, dengan syarat memendekkan rambut itu tidaklah menyerupai laki-laki, atau tidak menyerupai al-kafira, wanita-wanita kafir. Ya, karena telah datang warid, ya, keterangan bahwasanya ummahatul mu'minin, ya, sebagian para ibu-ibu kaum mu'minin, istrinya Nabi, ya, mereka memendekkan rambutnya, tetapi juga ada syaratnya ma'isni az-zawjih, dengan izin suaminya. Oleh karenanya jais indal hajah. Memendekkan rambut bagi wanita adalah boleh indal hajah, ketika ada hajat, dengan syarat tidak tasabbuh dengan laki-laki, tidak tasabbuh dengan wanita kafir, dan dengan izin dari suaminya. Ini adalah permasalahan tentang rambut wanita. Adapun menggundul tadi, hukum asalnya adalah makruh, ya, apalagi kalau nanti dia tasabbuh kepada kufar, maka menjadi haram. Adapun memendekkan rambut bagi wanita kalau ada hajat, maka dibolehkan dengan syarat tidak menyerupai laki-laki, tidak juga menyerupai wanita-wanita kafir, dan dengan izin dari suaminya. Ini berhubungan dengan masalah rambut wanita. Kemudian juga, ya, menjadi permasalahan di sini juga yang berhubungan dengan masalah ini adalah hukum membiarkan rambut tarkus sa'ari ai ibqa'uhu ala ra'si tawilan. Ya, memanjangkan rambut. Hukum memanjangkan rambut bagi laki-laki. Ya, bagaimana hukumnya memanjangkan rambut bagi laki-laki? Ya, la shakka, tidak ragu lagi, annahu sunnatun. Ya, sesungguhnya memanjangkan rambut bagi laki-laki adalah sunnah. Ya, min sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dari sunnah-sunnah Mustafa, wa orang pilihan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rambut. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, huwa sunnatun. Dia adalah sunnah, ya, sunnah, walakin lahu kulfatun wa ma'unatun. Akan tetapi memanjangkan rambut ini, ya, ini ada beban bagi seseorang untuk mengurusnya, dan ada biaya. Memerlukan, ya, menjadikan beban, ya, bagi pemiliknya untuk mengurusnya, dan memerlukan biaya bagi pengurusnya. Oleh karenanya, kalau seseorang dia memanjangkan rambutnya dalam rangka untuk ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka, ya, dan dia mampu untuk, ya, memelihara rambutnya dengan baik, dan memberikan biaya terhadap rambutnya, misalkan menyisir, senantiasa membersihkan, ya, rambutnya, mencuci rambutnya, kemudian meminyaki rambutnya, ini memerlukan biaya semuanya. Ya, kalau dalam rangka untuk mengikuti ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW, maka tidak ragu lagi, fala shakka anna hadza fi haqqihi sunnatun. Maka dalam masalah ini adalah sunnah. Akan tetapi, ya, kalau, ya, orang memanjangkan rambutnya, ya, tujuannya adalah tasabbuh, hanya untuk, ya, menyerupai musuh-musuh Islam dari orang kafir dan sebagainya, maka hukumnya berubah dari sunnah menjadi sesuatu yang dilarang. Oleh karenanya, kita lihat kalau orang menjangkan rambut adalah dia orang alim, ya, selalu melaksanakan salah yang fardu-fardu, yang dia bersama juga melaksanakan sunnah-sunnah, kemudian dia menjangkan rambutnya dalam rangka untuk ya mengikuti sunnah jibliyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sunnah dan mendapatkan pahala. Adapun ya amma iza kunta taqula innani, adapun kalau kamu mengatakan sesungguhnya saya ini mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi dalam keadaan yang lain, seseorang tersebut yang memanjangkan rambutnya, dia mengatakan dia mengikuti, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tetapi dalam keadaan yang lain, ya, yang banyak dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, atau dia meninggalkan, ya, sunnah-sunnah yang banyak, yang lebih afdol, atau dia, ya, terjerumus ke dalam maksiat-maksiat, kemudian dia memanjangkan rambutnya, dia mengatakan ini adalah dalam rangka saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka innaha salaisat fi hakika sunnatan, sunnatan. Maka yang demikian ini, ya, bukanlah termasuk sunnah bagimu. Karena perkara yang wajib saja banyak engkau tinggalkan. Perkara yang lebih sunnah lah sih, ya, sunnahnya lebih muakkad, banyak antum tinggalkan. Bahkan maksiat-maksiat, antum selalu terjerumus ke dalamnya. Baru antum mengatakan bahwasanya saya memanjangkan rambut ini untuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka hakikatnya kamu bukanlah memanjangkan rambut karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena kenapa kita bisa melihat, ya, sunnah yang demikian kamu perhatikan, sementara perkara-perkara yang hukumnya wajib antum lalaikan. Perkara-perkara yang lebih sunnah muakkad antum lalaikan. Kemudian antum mengatakan, ya, ketika menjangkar rambut adalah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Seperti ada orang yang suka merokok, minum khamar, berjudi, bersina, kemudian meninggalkan sholat, kemudian dia memanjangkan rambutnya, ditanya kenapa, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka hakikatnya sebenarnya dia bukan mengikuti sunnah. Adapun orang yang selalu berusaha, ya, dia melaksanakan perkara-perkara yang wajib, dia tidak meninggalkan perkara-perkara sunnah muakkad, kemudian dia melaksanakan sunnah-sunnah jibliyah dalam rangka ittiba kepada Rasulullah SAW, maka kita katakan bahwasanya orang tersebut memang benar, dia betul-betul ingin ittiba melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, baik dalam sunnah jibliyahnya, maka itu adalah sunnah hukumnya, dan dia mendapatkan pahala dari perbuatannya tersebut. Kemudian, ya, kita pindah kepada permasalahan, yakni menggundul rambut seluruhnya. Bagaimana hukum laki-laki menggundul rambut semuanya? Kalau wanita tadi menggundul rambut, ya, menggundul rambut adalah hukumnya makruh. Ya. Kalau dia tasabuh, maka hukumnya haram. Kalau bagi laki-laki, bagaimana hukumnya menggundul rambutnya? Ya, bukan mencukur, memendekkan, ya, tetapi dia menggundul, mencukur rambutnya semuanya. Ya, menggundul dengan silet, mencukur rambut semuanya. Bagaimana hukumnya yang demikian ini? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, khalqu ra'si ala arba'ati anwa. Ya, menggundul rambut itu ada empat macam. Yang pertama, kalau khalquhu atau khalaqahu fil haji wal umrat wal umrah, haza ma amarallahu bihi wa rasuluh. Kalau mencukurnya atau menggundul rambut tersebut ketika dia haji dan umrah, ketika sudah tahallul, dia mencukur atau menggundul rambutnya semuanya, maka ini diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ini jenis yang, ya, mendapatkan pahala, diperintah Allah dan Rasulnya. Kemudian, wa khalaqahu lil hajati. Kalau dia menggundul rambutnya karena ada hajat, misalkan ada penyakit kulit di kepalanya, maka, ya, dia menggundul rambutnya untuk menghilangkan penyakit kulitnya tersebut, maka ini adalah jais. Hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. La say'a fihi. Dan tidak mengapa padanya. Yang ketiga, khalaqa apa ayyah luka ala wajhi ta'abbudi wa tadayyun. Ya, ala wajhi ta'abbudi wa tadayyuni wa zuhdi min gairi khaji wal umrah. Ya. Dia mencukur rambutnya tujuannya untuk, ya, ibadah atau agama atau untuk zuhud, bukan karena haji, bukan karena umrah. Ya, misalnya ada seseorang yang diperintah, ya, oleh ada seorang untuk diperintah, kalau kamu ingin bertobat, kalau kamu bertobat, maka, ya, di antara cara tobatmu itu dengan menggundur rambutmu. Atau seseorang melakukan satu nusuk ibadah atau agama, ya, menisbahkan kepada agama bahwasanya ya menggundul rambut ini termasuk bagian dari agama, atau dia menggundul rambutnya dia menganggap bahwasanya itu lebih afdol mimman lam yahluk hu, dari orang yang tidak menggundul rambutnya. Dia meyakini bahwasanya menggundul rambut itu lebih afdol daripada orang yang tidak menggundul rambutnya, atau menggundul rambut itu adiyanu, lebih beragama, atau ashadu, lebih zuhud daripada orang yang tidak menggundul rambutnya. Maka semuanya ini ya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya sebagaimana yang dikuatkan oleh ahli ilmi. Mereka semuanya ahli ilmi berkata qalu anna haza bid'atun muharramatun, inilah bid'ah yang diharamkan. Jadi jenis yang ketiga ini, kalau seseorang menggundul rambutnya dalam rangka untuk perintah agama ya, atau dia karena bertobat ya harus menggundul rambutnya, atau karena dia menganggap bahwasanya menggundul rambut lebih abdul, lebih suhud, lebih beragama daripada orang yang tidak menggundul rambutnya, maka ya para ulama dari ahli ilmi berkata ya hukum menggundul rambutnya demikian inilah bid'atun muharramatun, bid'ah yang diharamkan. Atau dia mengundur rambutnya dalam rangka tasabbuha ya tasabbu bil kufar, maka ini termasuk bid'atu muharramatun, bid'ah yang diharamkan. Jenis yang keempat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayyaluka rasau fi ghairi nusq li ghairi hajatin wala ala wajhi tadyin wala tasabbuh ya qalu hasa fi qaulani ya. Kalau jenis yang keempat dia mencukur mengundur rambutnya bukan karena ibadah ya, bukan juga karena hajat, bukan karena tujuannya agama, bukan juga karena tersebut dengan orang kafir, dia ingin mengulur rambutnya, mencukur rambutnya semua seluruhnya, maka ini ada dua pendapat di kalangan ya mazhab Imam Ahmad ya, riwayat dua riwayat dari mazhab Imam Ahmad. Qaul awal, pendapat yang pertama makruh, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan selainnya ya, karena disebutkan min siyamal khawarij, di antara siar-siarnya orang khawarij ya adalah at-tahlik, menggundur rambut. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Maka berdasarkan riwayat ini mereka ya sebagian ulama dari mazhab Hanabila atau salah satu pendapat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya hukumnya makruh, dan ini diikuti oleh Imam Malik. Pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur, annahu mubah, sesungguhnya menggundur rambut bagi laki-laki dengan tidak ada hajat, bukan karena ibadah dan lain sebagainya, dia ingin menggundur rambutnya, maka hukumnya adalah mubah, karena berdasarkan ya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'a gulaman khalaqa ba'di ra'si. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang anak yang dia mencukur sebagian rambutnya, menggundul sebagian rambutnya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahliku kullahu au da'uhu kullahu. Cukurlah seluruhnya atau biarkan seluruhnya, atau gundullah seluruhnya atau biarkanlah seluruhnya. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya sabata, telah sabit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan telah sabit khalaqa aulada Ja'far, di beliau menggundul ya, menggundul habis rambutnya anak-anaknya Ja'far bin Abi Talib. Dan ini adalah pendapat yang roji, yakni tetap hukumnya ayyab annahu yabqa alal ibahah, hukumnya berada pada hukum mubah. Jadi bagi laki-laki ya, bagi laki-laki menggundul rambut ya hukumnya ya, pendapat yang roji adalah mubah, meskipun sebagian ulama berpendapat bahwasanya menggundul rambut itu adalah makruh hukumnya, karena ini menyerupai orang-orang khawarij, yang mana disebutkan bahwasanya ada salah seorang utusan dari khawarij Kisra ya, datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia memanjangkan kumisnya, mencukur jenggotnya dan menggundul rambutnya, maka Rasulullah SAW enggan menerima utusan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ya, yang roji hukum asalnya menggundul rambut bagi laki-laki adalah mubah, meskipun sebagian pendapat ulama mengatakan makruh. Oleh karenanya sebaiknya kita bagi laki-laki Ya, kalau kita ingin mencukur rambut agar kita keluar dari khilaf ulama ini, ya, perbedaan pendapat ulama ini, ya, meskipun yang rajin boleh, ya, sebaiknya kita tidak menggundul dengan cara, ya, mencukur habis dengan silet, tetapi kita, ya, menggundul dengan menyisakan 1 mili atau 2 mili, ya, sebagaimana alat-alat cukur yang ada sekarang ini, ada mau 1 mili, 2 mili, atau 3 mili, dan lain sebagainya, maka sebaiknya itu yang kita lakukan untuk kita keluar dari khilaf ini. Kemudian juga disinggung di sini, ya, dalam kitab Rodil Murbi tentang masalah hukum al-lihya. Ya, hukum tentang, ya, jenggot. Jadi tidak ragu lagi membiarkan jenggot panjang, ya, semua atau sepakat alul ilmi wajib hukumnya, ya. Ifa'hua membiarkan jenggot atau memanjangkan jenggot wajib hukumnya, wa yukharrimu khalquha, dan diharamkan atau mereka mengharamkan, ya, mencukur jenggot berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaffus sawarib, yaitu apa, cukurlah kumis, wa'ful liha, dan biarkanlah jenggotmu. Ya, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memotong kumis, ya, kemudian membiarkan jenggot. Ini hadis diriwayatkan oleh Syaikhani, ya, min hadisin Ibnu Umar dari Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Umar. Ini disebutkan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara ala rasuli Kisra. Beliau mengingkari, ya, terhadap utusannya Raja Kisra, Raja Kisra yang mereka, yang utusan tersebut datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia, ya, memanjangkan kumisnya dan mencukur jenggotnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari utusan tersebut, tetapi hadisnya adalah mahal nadar, ya, ada pembicaraan dalam hadisnya tersebut. Ya, akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh para ulama di antaranya Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khazm, ya, mereka berpendapat al-amru, perintah Rasulullah SAW di sini adalah lil wujubi, wajib hukumnya memelihara jenggot. Ini disebutkan oleh para ulama kita, bukan sunnah hukumnya. Ya, perintah di sini asalnya adalah wajib karena Rasulullah SAW mengatakan a'fu wa a'fu liha, dan peliharalah jenggot. Nabi dan para sahabatnya, mereka adalah orang-orang berjenggot. Para tabi'in juga, para ulama-ulama atba'ut tabi'in, bahkan para imam-imam, ya, mazhab juga mereka semuanya berjenggot, dan mereka juga memerintahkan untuk berjenggot. Maka pendapat yang rajih bahwasanya membiarkan atau memelihara jenggot adalah wajib hukumnya berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bukan cuma sunnah, tetapi wajib hukumnya berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perintah secara asal adalah wajib, kecuali ada nanti hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak wajib, dipalingkan dari perkara yang wajib tersebut. Kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah, ya, apakah makruh hukumnya al-akhsu ma sada anil qabdati? Apakah makruh hukumnya mencukur atau mengambil, ya, jenggot atau rambut dari jenggot tersebut yang melebihi daripada genggaman, ya, satu genggam digenggam begini, kemudian lebihnya dicukur atau dirapikan, apakah makruh hukumnya? Ini dalam mazhab Imam Ahmad ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, la yakrahu, tidak makruh hukumnya jenggot yang dicukur atau diambil, ya, setelah melebihi daripada satu genggaman, ya. Ini berdasarkan, ya, dalil yang mereka ambil dari perbuatan Ibnu Umar dan selainnya radhiyallahu anhuma, ya, Ibnu Umar dan selainnya radhiyallahu anhuma, annahu kana ya'khudhu mimma zada ala qabdati fil haji wal umrah. Sesungguhnya Ibnu Umar mengambil atau mencukur yang melebihi daripada genggaman tangannya, ya, jenggot atau rambut jenggot yang lebih dari genggaman tangannya pada waktu haji dan umrah. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Mereka menafsirkan bahwasanya memelihara jenggot sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah demikian. Kalau melebihinya daripada genggaman, maka mereka dibolehkan untuk motongnya dan tidak makruh. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Albani rahimahullah. Qaul tsani, pendapat yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan, ya, memotong jenggot yang lebih dari satu genggam itu makruh hukumnya, ya. Yakrahu kirahatu tahrimiyah, yaitu makruh, bahkan kirahnya adalah kirah tahrimiyah, karena perintah-perintah Rasulullah SAW ja'at fi fa'iliyah dalam memanjangkan jenggot itu ja'at mutlakatan, ya, datang secara mutlak, walam tuqayyiru bil qabdati, dan tidak dikaitkan dengan qabdah, yaitu tidak dikaitkan dengan satu genggam atau selainnya, ya. Maka ini dua pendapat di kalangan mazhab Hanabila. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan ya tidak makruh. Yang tidak makruh berdasarkan perbuatan Ibnu Umar. Yang makruh berdasarkan hadis Nabi yang memerintahkan untuk membiarkan jenggot. Ya, ala kulli hal, adapun yang demikian ini ya terjadi persisian ulama. Ia yang menunjukkan bahwasanya apakah makruh hukumnya atau tidak, ya, bagi yang demikian ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukumnya makruh, ya, di luar haji dan umrah, ya, karena Ibnu Umar melakukannya ini pada musim haji, ya, ketika dia berhaji atau dia berumrah, ya. Jadi ila kulli hal, ini adalah sama-sama kuatnya dari pendapat-pendapat di kalangan para ulama kita, ya. Oleh karenanya, untuk lebih keluar dari khilaf, ya biarkan saja jenggotmu. Ya, adapun orang yang motong jenggot melebih daripada satu genggamannya, kita katakan dia memiliki dalil. Ya, dalil dari perbuatan Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar ini adalah orang yang sangat juga terkenal, orang yang sangat kuat memegang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang membiarkan jenggot ini dirajikan oleh banyak ulama kita, diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas. Syekh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah, beliau merajikan pendapat bahwasannya makruh hukumnya memotong jenggot lebih dari satu genggam. Kalau Syekh Albani mengatakan tidak makruh, boleh hukumnya. Ala kulli hal, mereka berbeda pendapat, sama-sama memiliki dalil yang kuat, dan perbedaan pendapat ini adalah wasi, karena mereka berhujjah dengan dalil yang mereka pegang masing-masing dan sama kuat dalilnya. Kemudian kita pindah kepada pembahasan terakhir dari sunnah-sunnah fitrah adalah taklimul azafir, memotong kuku, wa nathul ibati, ya, mencabut bulu ketiak, wa halqu anati, yaitu mencukur bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Maka ini juga termasuk sunnah-sunnah fitrah sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, khamsatu minal fitrah, ya, lima dari fitrah adalah yang pertama al-khitan, yang kedua adalah ihdad, al-ihdadu, yaitu memotong rambut kemaluan, kemudian wanatful ibati, mencabut bulu ketiak, kemudian waqasus syarib, kemudian memotong kumis, dan wataklimul asfar, dan memotong kuku. Yang menjadi masalah di sini yang biasa diperbincangkan tentang sunnahnya memotong, ya, memotong rambut, kuku, ya, rambut kemaluan, kuku, dan bulu ketiak itu sunnahnya di sini la yutraku zalika, tidak meninggalkan, ya, yang demikian ini lebih dari arba'ina yauman, 40 hari. Ya, ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, ya, menyebutkan bahwasanya kata Anas, waqata lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qassis sarif wa taqlimil azafir wa natful aibati wa halqil anati allat natruka zalika fawqa 40 yawman. Rasulullah sallallahu mengambil waktu kepada kita, menentukan waktu kepada kita di dalam mencukur kumis, memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketik, dan mencukur rambut kemaluan, itu tidak kita membiarkan lebih dari 40 hari. Ini berdasarkan hadis Anas yang diriwayatkan oleh sekelompok ulama al-hadis illa al-Bukhari, kecuali ya Imam Bukhari. Oleh karenanya, ya, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah batas ini adalah batas yang memang telah ditentukan oleh syariat, atau batas ini adalah batas yang maksimal, ya, maksimal. Berkata, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya membiarkan yang demikian ini lebih dari 40 hari maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh, ya. Oleh karenanya tidak boleh kita membiarkan lebih dari 40 hari berdasarkan riwayat tadi sini. Kata Al-Ama Abdul Aziz bin Baz. Adapun ulama yang lain mengatakan, ya, bahwasanya yang demikian ini adalah, ya, hanya batasan, ya, batasan, ya, batasan akhir, ya, batasan yang paling panjang bagi kita. Oleh karenanya boleh bagi kita, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qurtubi yang dinukil oleh Ibn Hajar dalam kitab Fathul, ya, Al-Fathul Bari, Zakar apa di dalam Fathul Zakar Al-Arba'ina tahdidan, menyebutkan bahwasanya 40 hari ini adalah batasan, ya, batasan paling panjangnya waktu, ya, paling panjang waktu. Tidak menghalangi bagi seseorang, ya, dia mencukur, memotong kukunya, ya, mencukur kumisnya atau mencabut bulu ketiaknya itu pada setiap Jumat, ya. Jadi ini batas minimal menjangkan. Oleh karenanya, ya, pendapat yang rajih di sini karena disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, hasil umuru mu'tabaratun bituli, ya, maka perkara ini, ya, perkara semuanya ini mu'tabarnya yang dianggap, yang dilihat, yang dinilai adalah panjangnya. Kalau sudah panjang, maka fama talat, ketika sudah panjang, ya, maka dia dicukur atau dipotong atau dicabut. Maka seseorang berbeda-beda dengan keadaannya. Ada yang cepat panjang, ada juga yang lambat. Maka, ya, yang dilihat adalah, ya, panjangnya. Ya. Misalkan mungkin kalau dia lebih dari 40 hari belum terlalu panjang, maka, ya, boleh baginya untuk menundanya. Ini menurut Imam Nawawi. Karena yang menjadi mu'tabarnya adalah panjangnya. Kalau satu pekan sudah panjang, maka sebaiknya, ya, dicukur. Karena yang menjadi illatnya adalah panjangnya. Mulia-mulia. Ala kulli hal, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batas waktu 40 hari. Kalau Syekh Ibn Baz mengatakan makruh, ya, melebihi dari 40 hari, panjang atau tidak, tetap berusaha untuk dicukurnya. Adapun Imam Nawawi mengembalikan kepada, ya, panjangnya. Ya, meskipun lebih dari 40 hari atau kurang dari 40 hari, kalau sudah panjang dan sudah dilihat bahwasanya anggapan ini sudah panjang dan mengganggu, maka dia sebaiknya dicukur pada waktu tersebut. Wallahu alam bisawab, kita cukupkan pembahasan ini dan kita kembalikan kepada moderator kita Al-Ustaz Abu Abdurrahman. Ya. Barakallahu fikum wa jazakum khairan katsiran kepada Al-Ustaz Rabli bin Hayya hafizahullahu taala dari pembahasan kajian kitab fikih kita Radul Murbi tulisan Syekh Mansur Al-Bahuti rahimahullahu taala. Seperti biasa para pendengar rahimakumullah, kita akan mengangkat beberapa pertanyaan. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat Anda kirimkan di nomor kami di 0822-9298-6295, atau bagi Anda yang menyaksikan melalui live Facebook Radio Raja Kendari dapat menggunakan kolom komentar kami. Baik, kita angkat pertanyaan yang masuk di kesempatan kali ini. Pertanyaan pertama dari pendengar kita di 08 11 424 875. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwasanya wanita itu dilarang menggunakan parfum ketika keluar rumah. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah atau bagaimana dengan wewangian yang berasal dari pewangi cucian, misalnya molto, atau pewangi pada semprotan untuk setrika seperti rapika? Apakah ini juga masuk dalam kategori wewangian yang dilarang dipakai oleh wanita ketika keluar rumah? Jazakallahu khairan. Ya. Jadi wanita dilarang pakai wangian karena illatnya bisa mengundang fitnah. Kalau bau wangian yang terbuat dari molto atau alat cairan dari setrika, ya, tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki yang berpapasan dengannya, maka tidak mengapa. Jadi yang menjadi ilatnya adalah fitnah. Jadi kita lihat sekarang, kalau wangian itu menjadikan fitnah atau biasa bagi laki-laki, karena bagi pakaian laki-laki juga demikian juga, tidak ada bedanya dengan pakaian perempuan, maka hukum asalnya adalah boleh kita menggunakannya. Jadi kita lihat saja dari keadaan, walau alam bisawab, ya bagaimana keadaan demikian ini, ya kita sebaiknya dalam hal ini kita khawatirkan juga terjadi fitnah dan membuat menyalahi daripada perintah atau larangan Rasulullah SAW ini, maka sebaiknya kita menghilangkan baunya tersebut, bau moltonya tersebut, agar tidak menghilangkan sedikit baunya, agar tidak menjadikan fitnah bagi laki-laki yang berpapasan dengan wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab, kembalikan kepada keadaan yang ada di sekitar daerah yang dilalui oleh wanita-wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, kita angkat ke pertanyaan berikutnya, 082192287 dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Berkaitan dengan masalah rambut, bagaimana dengan profesi tukang cukur ketika rata-rata sebagian dari orang yang mencukur itu minta agar dipotong seperti yang disebutkan dalam taklim tadi, atau juga sampai ada yang minta dipotong jenggotnya. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, jadi inilah di zaman sekarang ini selalu ada perkara-perkara yang banyak menjadikan kita, agama kita itu teruji. Ya. Karena di zaman sekarang ini kita hidup dalam keadaan penolong-penolong kebaikan sudah sedikit, kemudian penolong-penolong keburukan atau macam-macam keburukan banyak. Oleh karenanya dituntut bagi kita untuk tetap istiqomah di atas agama kita. Yang kita cari bukan uang, tetapi yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita nasihatkan bagi para tukang cukur yang telah mengenal agama, ya sebaiknya ketika dia mencukur, dia menghindari cukur-cukur yang qasa demikian ini. Kita tanyakan kepada dia menanyakan kepada pelanggannya atau orang yang ingin mencukur, cukur bagaimana? Ya, kami hanya mencukur yang demikian ini, kami tidak mencukur dengan model-model yang demikian ini. Apalagi disuruh mencukur jenggot, maka kita sebaiknya menyampaikan bahwasanya seorang muslim tidak boleh mencukur jenggotnya. Ya, kalau pun dia non muslim yang datang, maka kita tidak boleh mencukur jenggotnya juga, ya. Karena ini hukum ini berlaku pada muslim dan non muslim. Ya, jadi inilah yang menjadi ujian bagi para tukang cukur. Ya, bila mana mereka mengenal sunnah, maka yang antum selalu perhatikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan antum hanya karena dengan sebab keuntungan atau dunia, maka antum melalaikan daripada apa yang dibenci oleh Allah SWT. Seorang hamba itu selalu menghindari perkara-perkara yang dimakruhkan atau dibenci oleh Allah SWT, meskipun dalam keadaan-keadaan ya, atau alasan-alasan untuk mencari nafkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Dan baik, kita angkat pertanyaan berikutnya dari 08114095 dan seterusnya dari Pak Arman. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya tentang materi yang lalu tentang masalah khitan. Bagaimana status sholatnya seorang yang sudah tua tapi belum khitan? Karena bisa jadi terkumpul kotoran-kotoran dari air kencingnya tersebut pada tempat keluarnya kencing yang tidak dikhitan. Jazakumullah khairan. Disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya khitan itu bagi orang yang sudah dewasa, ya sudah dewasa itu sudah tua, maka kita tidak terlalu menekan dia untuk melakukan khitan. Hanya kita menyampaikan kepadanya bahwasanya khitan ini adalah lebih athar, lebih suci, ya, karena kotoran-kotoran atau yang melingkit di kulit-kulit ujung dari zakarnya itu akan menjadi bersih dengan dilakukannya khitan. Ya, di sini disebutkan bahwasanya penekanan ya sunnahnya khitan ini ya bagi orang yang sudah tua, karena disebutkan bahwasanya banyak di zaman Rasulullah SAW orang-orang yang masuk Islam tidak disebutkan bahwasanya mereka ditekankan atau ditekankan atau diancam atau dipersulit atau ditekankan dia atau sangat ditekankan untuk melakukan khitan. Rasulullah membiarkannya, tetapi yang paling baik kita menyampaikannya agar kalau mereka sadar sendiri maka mereka bisa menerima Islam dengan baik. Karena tidak jarang orang dia lari dari Islam disebabkan karena dia sebelumnya ditekankan kalau kamu masuk Islam, ya kamu harus dipotong sebagian dari kulit ini. Maka dia khawatir dengan yang demikian ini sehingga dia tidak berlari dari Islam. Jadi hukumnya tentunya lebih suci, ya lebih suci adhar, lebih suci bagi orang yang demikian ini. Hanya saja nanti disebutkan tidak membatalkan wudhu bagi orang yang belum dihitan kemudian dia kencing, ya tidak membatalkan wudhunya, ya ketika dia berwudhu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita angkat masih pertanyaan dari WhatsApp di 0852-9800 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya punya dua pertanyaan tentang masalah sholat. Yang pertama, jika imam di masjid kami dia kunut subuh, apakah kami juga harus ikut kunut subuh, Ustaz? Kemudian yang kedua, jika imam juga berdoa berjamaah, apakah kita harus juga mengikuti berdoa berjamaah dengan imam? Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Terima kasih, Ustaz. Ya, jadi persoalan kunut ini adalah persoalan istihadiyah hilafiyah dari kalangan para ulama kita. Ya, kunut subuh maksudnya terus-menerus. Ya, sebagian mazhab mengatakan disunnahkan, sebagian mazhab mengatakan tidak disunnahkan. Ya, jadi ini adalah persoalan yang hukumnya berbeda, masalah apakah sunnah atau tidak disunnahkan. Dan ini juga bukan merupakan rukun salat, bukan juga merupakan wajib salat. Hanya perbedaan khilafiyah, masalah apakah disunnahkan atau tidak disunnahkan. Oleh karenanya, dalam masalah ini adalah masalah yang lapang bagi kita. Kita melihat keadaan, ya kalau pendapat yang Anda pilih, melihat keadaan. Kalau seandainya di suatu tempat, kalau kita berpendapat bahwasanya tidak disyariatkannya kunut subuh terus-menerus, nah, kita pilih pendapat ini. Ya, kemudian di suatu daerah kita, ya dia imamnya melakukan kunut. Kemudian kalau kita tidak mengikutinya kunut, yang mengikutinya kunut, ya tidak ada masalah, ya tidak ada masalah, ya tidak menjadikan yang lainnya itu keras hatinya kepada kita, semuanya jinak-jinak dan lain sebagainya dalam jamaah tersebut. Maka ya kalau kita memilih pendapat kunut itu adalah bid'ah, maka sebaiknya kita tidak ya mengangkat tangan ketika imam yang kunut, ya imam yang melakukan kunut. Tetapi kalau dalam satu daerah atau satu keadaan, ya kalau kita meskipun kita berpendapat bahwasanya kunut itu adalah bid'ah, tapi kalau kita tidak kunut di daerah tersebut, tidak mengikuti imam, maka ini akan menjadikan persatuan kaum muslimin akan terpecah kalimatnya. Maka dalam kaidah fikih dikatakan bahwasanya al-amru fi jam'ul kalimah, perkara tentang jam'ul kalimah itu muqaddamatun, lebih diutamakan dari perkara yang perkara-perkara yang fil mustahabbah, perbuatan-perbuatan yang mustahabbah. Maksudnya mustahab di sini yang lebih disunnahkan kepada kita, kita tidak mengangkat tangan mengikuti imam yang kunut, ya lebih sunnah bagi kita karena kita menganggap itu bid'ah. Maka dalam keadaan demikian kita lihat keadaannya. Kalau keadaannya biasa-biasa saja, orang yang kunut, orang yang mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan sama saja di daerah tersebut, kalau kita berpendapat bahwasanya itu bid'ah, maka kita tidak, sebaiknya kita tidak mengangkat tangan. Tetapi kalau ya persoalannya di daerah tersebut, kalau kita tidak ikut mengangkat tangan, meskipun kita berkeyakinan bahwa itu mengambil pendapat bid'ah, maka sebaiknya kita mengangkat tangan karena jam'ul kalimah, mempersatukan kalimat kaum muslim dalam hal ini adalah dibolehkan. Ini ya pendapat yang ana pilih dari beberapa pendapat ulama. Meskipun beberapa pendapat ulama, bahkan pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tidak kunut atau bid'ah, maka mereka juga berpendapat bahwasanya sebaiknya kita kalau kita mengikuti berimam di belakang mereka yang kunut, maka kita kunut demikian ini. Maka pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh yang berpendapat bahwasanya bid'ah, tetapi itu dilihat dari keadaannya. Kalau keadaannya bahwasanya tidak mengapa, tidak membuat perpecahan umat, perpecahan kalimat, ya kalau mau angkat tangan atau tidak mengangkat tangan, maka sebaiknya bagi orang yang berpendapat bahwasanya kunut subuh terus-menerus adalah muhdats, maka sebaiknya dia tidak mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua tentang masalah berdoa bersama. Ya, berdoa bersama ya tentunya ya sifat salat Nabi ini kita selalu ya mengikutinya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Kita melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam setiap salat-salat fardunya setelah selesai salat, cuma yang disyariatkan adalah berzikir, kemudian bersikir dengan sikir-sikir yang disyariatkan dalam sudah salat. Kemudian adapun kalau mau berdoa, silakan antum berdoa sendiri. Adapun berdoa bersama, saya belum mendapatkan kekuatan dalil dibolehkannya kita berdoa bersama setelah salat fardu. Ya, belum saya dapatkan kekuatan dalil yang sahih. Ada sebagian orang ahli ilmi menjadikan dalil-dalil umum, ya, dalil-dalil umum berdoa bersama dibolehkan, tetapi yang selalu kita lihat bagaimana praktiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, mereka ternyata kita belum mendapatkan dalil yang sahih. Mereka ya berdoa bersama terus menerus setiap ya salat subuh. Oleh karenanya selalulah kita mengitiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara beliau salat dan bagaimana ya beliau salat berjamaah dengan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kita satu pertanyaan lagi, nampak ini merupakan pertanyaan melalui telepon. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tafadhol Pak Latif. Ya, keren Pak Ustaz. Barakallahu fiikum Ustaz. Nah, ya saya ingin tanya tanpa Ustaz itu singkat saja, yaitu tentang salat, bolehkah atau bagaimana hukumnya Pak Ustaz kalau di dalam salat kita senantiasa mengingat surga dan neraka. Nah, maksudnya kita menetapkan surga dan agar kita dihindarkan dari neraka. Karena ada juga pendapat yang mengatakan bahwa barang siapa yang beribadah kemudian mengharapkan surga dan terhindar dari neraka, maka itu tidak dibolehkan. Sesungguhnya dia akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana penjelasannya ini, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Pak Latif yang berada di ujung kota sana. Ya, pertanyaannya bolehkah kita salat kita selalu mengharapkan atau menghayalkan surga dan neraka? Ya, mengharapkan atau menghayalkan? Mengharapkan. Mengharapkan iya, ya, bolehkah? Mengharapkan. Ya, jadi kalau salat ya mengharapkan surga ya, mengharapkan iya. Surga kalau kita salat atau kita mengharapkan agar dijauhkan dari neraka. Maka tentunya yang dimaksud dengan keikhlasan adalah sesuatu yang kita mengharapkan apa yang di sisi Allah SWT. Apakah kita mengharapkan wajah Allah SWT untuk bertemu dengan Allah SWT melihat wajahnya, atau kita mengharapkan pahala dari Allah SWT, atau kita mengharapkan surganya Allah SWT, atau kita mengharapkan agar dihindarkan dari nerakanya Allah SWT. Maka tentunya ya kalau kita melaksanakan ibadah ya baik salat dan ibadah-ibadah yang lain, kita mengharapkan surga dan mengharapkan agar dijauhkan dari neraka, maka ini tentunya boleh. Tetapi yang paling baik bagi kita adalah ketika kita salat kita selalu menghadirkan hati. Ya. Adapun nanti ya setelah itu Allah memberikan rahmat kepada kita, surganya kepada kita, maka itu adalah ya kita kembalikan kepada Allah SWT. Yang paling baik kita selalu menghadirkan hati. Ya, apa yang kita baca kita hadirkan hati kita, apa gerakan-gerakan kita ruku, kita sujud, kita hadirkan hati kita bahwasanya kita ini ruku dan sujud merendahkan diri depannya Allah SWT yang Maha Agung. Maka itulah yang lebih baik daripada ya, kita mengharapkan demikian ini dari awal sampai akhir salatnya kita. Jadi meskipun ini adalah boleh, tetapi itu nanti kita kembalikan kepada Allah SWT. Betul bahwasanya kita ini melaksanakan masuk ke dalam surga atau berharap surga ini bukanlah hanya karena amal-amal yang kita lakukan. Karena Allah tidak akan masukkan ke surga kepada kita karena amal-amal yang kita lakukan, tetapi karena rahmat Allah SWT. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah tersebut, kita selalu berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan, termasuk salat lima waktu. Oleh karenanya kalau sekedar berharap surga dan terhindar dari neraka ketika kita sholat, maka hukumnya boleh saja. Tetapi yang lebih afdol, kita selalu konsentrasikan dalam sholat kita, dalam gerakan-gerakan, dan dalam ucapan-ucapan, ya sebisanya kita memahami, menghadirkan hati, ya tidak kepada yang lainnya, dalam rangka kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup demikian? Ya, demikian Ustaz. Mungkin ada khidam Ustaz, tafadhol. Ya, sebagai istitamnya kita tutup doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, Syadallah ilaha ilan tas takbir kutubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.